Saya meyakini begini, bahasa Ibnu Athaillah As-Sakandariyah, ketika kemudian kita dikasih masalah oleh Allah, janganlah kita bersikap seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar kerikil, yang dikejar oleh anjingnya kerikilnya apa yang lempar? Kerikilnya. Cari kerikilnya sama anjing. Saya hafal Pak, karena tangga saya anjing semua. Melihara anjing semua Pak, tangga saya. Kalau dilempar kerikil, yang dikejar kerikil. Tetapi ketika kemudian kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki ketika dilempar kerikil oleh seorang cewek yang cantik. Yang dikejar siapa? Ceweknya. Itulah kalimat fafirru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah, larilah kamu kepada Allah. Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada yang memberi masalah. Kenapa Allah memberikan masalah kepada kita? Karena dia tahu dan dia yakin bahwa kita tahu solusinya. Kemarin saya memberikan kajian kepada ibu-ibu yang anaknya penyandang anak berkebutuhan khusus. Ada yang kepalanya hidrosefalus, ada yang pakai napas oksigen buatan sepanjang hidupnya, ada yang tidak bisa ngomong, perutnya ini ususnya terbuai keluar. Mereka nangis, kenapa kemudian Allah memberikan ujian ini kepada saya? Ya, kenapa Allah memberikan ujian itu kepada ibu? Karena Allah tahu ibu adalah orang yang mampu. Kenapa kemudian saya dibully, enjoy saja? Ya sudah, karena barangkali Allah ngasih saya di situ, keberpihakan saya di situ. Maka saya itu Mas, kalau saya dihujat kayak pertama kali video saya muncul di Lambe Turah, ditonton 3 juta orang di satu akun. Kemudian yang membuli saya berapa? 15 ribu orang. Itu komentarnya semuanya negatif. Istri saya itu membaca sampai nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Ini membaca orang membuli apa? Kesalahan bukan pada para pembuli, tapi pada kamu. Kenapa? Mergomok wocong. Kalau gak dibaca kan gak sakit hati. Makanya kalau saya dibully macam-macam, gak pernah saya baca dan gak pernah saya respon. Sudah, kembalikan kepada Allah. Apakah jalan dakwah ini jalan terbaik? Iya Mas. Maka saya selalu mengatakan, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kalau kemudian kamu tidak bisa dakwah malah seperti saya, kamu lihat surat Yasin ayat 65 bunyinya apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba kamu lihat, satu hari ketika mulut dikunci, tangan berbicara. Waktu itu saya mikir, kenapa yang bicara tangan? Saya pulang dari Taiwan, di pesawat saya gak bisa tidur, saya dapat jawaban. Jawabannya apa? Kenapa yang berbicara tangan ketika di hari yaumul hisab? Karena banyak orang berdosa dari tangannya. Orang mencela, memaki, menghujat, menghina. Sekarang pakai apa? Tangan. Melalui apa? Postingan. Melalui apa? Tulisan di Facebook, tulisan di media sosial. Jawaban ayat ini Pak, ternyata itu. Kita membuli orang sesuka hatinya dengan menggunakan tangan-tangan kita, dengan jempol-jempol kita. Maka besok ini akan ada pertanyaan jawabannya. Kalau kemudian kita harus bermedsos, jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Bukan sebaliknya, menjadikan medsos sebagai wasilah mendapatkan kemurkaan Tuhan. Kalau kamu tidak bisa dakwah seperti saya, bagaimana saya berdakwah? Gampang. Kamu follow akun ustadz-ustadz itu. Kamu repost kemudian apa yang diposting oleh ustadz-ustadz itu. Kan kudu nengono, katanya cinta dengan Islam. Yang diposting Vanessa Angel. Ya. Yang difollow Vanessa Angel. Harap itu apa? Makanya seharusnya ustadz-ustadz itu followernya seharusnya lebih banyak daripada artis. Bener gak? Lawan kita kecenderungannya malah follow orang-orang seperti itu. Ya, sama halnya kita kemudian melanggengkan hal-hal yang gak jelas seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia malam, kalau kalian tidak bisa seperti saya, minimal kamu doakan mereka, jangan kamu hujat mereka. Karena sebesar apapun kamu hujat mereka, tidak akan pernah merubah mereka. Mereka malah berani Mas. Tetapi ketika kamu doakan, bisa jadi menjadi wasilah untuk mendapatkan jalan hidayah bagi mereka. Ya Allah, untuk WTS Arkam Al-Fatihah. Loh, apa gak boleh? Al-Fatihah tuliman kuriat lah. Tapi kalau kamu hujat, dihasar kamu PSK. Apa mereka berubah? Bukan. Gak akan berubah. Hujatanmu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi jalan wasilah hidayah bagi mereka. Amin Allahumma. Amin.